Mitra Bisnis, penerapan zona waktu tunggal menjadi tidak jelas setelah gagal dimulai 28 Oktober lalu, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan penyatuan zona waktu bukan hal yang mudah. Masih ada beberapa pihak yang menolak. Di sisi lain, kita ketahui banyak manfaat ekonomi yang bisa didapat dengan menggunakan zona waktu tunggal. Tampaknya pemerintah ragu-ragu dan tidak berani dalam mengambil keputusan soal ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Bu Meiti, apa komentar Anda? Kalau dari sisi pariwisata tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Karena saya kira sekarang tergantung apakah dengan perubahan waktu ini mungkin daerah-daerah yang bedanya 2 jam itu, apakah kalau di sini jam ini pagi, di situ masih gelap, udah terlalu pagi atau tidak. Dan di sini mungkin masih gelap, saya nggak ngerti itu. Jadi menurut saya, dari segi pariwisata, no problem. Segi ekonomi saya tidak tahu kalau mereka kasih argumentasi. Kalau untuk Jakarta, saya kira hanya 1 jam nggak masalah deh, nggak masalah. Yang juga harus di-adjust, of course, itu airlines-nya mengenai connecting time dan lain sebagainya. Ngerti nggak itu? Jadi memang tidak bisa, seperti dikatakan, tidak semudah itu dari harus melihat dari seluruh aspek gitu. Tapi hanya kalau untuk pariwisata, saya kira ya mungkin juga dengan connecting time dari pesawat-pesawat. Itu berarti airlines itu harus adjust mereka punya schedule gitu. Neta, kalau untuk tour operator, saya kira nggak masalah. Mau disamakan atau tidak, tetap aja sama. Yang lain, industri yang lain tuh yang harus melihat. Kalau hotel nggak masalah. Travel agent nggak masalah. Kalau airline nggak ada masalahnya. Karena kan dia harus lihat dengan schedule-nya connecting time. Tadi kalau dia dari Makassar, itu kan 1 jam lebih cepat dari kita, dia mau ke via Jakarta ke Singapura, mungkin pesawatnya udah berangkat. Atau tunggunya terlalu lama. Nah ini untuk mereka tuh harus mereka adjust dong airlines-nya. Dan tidak mungkin secara mendadak dilakukan. Nggak bisa hari ini kita tentukan, minggu depan kita lakukan. Harus dilihat dari segala aspek. Tidak bisa hanya dari aspeknya, oh ekonominya begini, begini, begini. Ya, yang lain-lain gimana? Seperti tadi saya katakan airlines-nya, mereka harus adjust, mereka punya schedule. Dan adjust-nya bukan hanya dengan Jakarta, tetapi dengan luar negeri juga. Pasti banyak perubahan-perubahan airlines-nya. Nanti kita lihat aja, itu harus memang dilemparkan dulu. Dan itu harus dicek dulu dengan semua pihak. Jangan hanya satu pihak yang merasa berkepentingan, lantas pihak-pihak yang lain, oh ikut aja deh, gue mau nyegur begitu, untuk gue untung begitu, begitu lah. Yang berkepentingan, yang merasa dirugikan dalam hal apa, itu harus dipertimbangkan dengan seksama. Yang merasa bahwa gak masalah, ya itu juga dia harus ajukan masalah. Tidak ada masalah. Yang punya masalah, apa masalahnya? Apakah itu penting sekali untuk dipertahankan seperti sekarang ini? Atau memang, ya better kita change gitu loh, disamakan. Demikian Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Saya Wendy Lim.